الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Bukhari. Qala rahimahullahu taala babu dzabhi ba'da shalah. Bab menyembelih sembelihan kurban setelah salat Id. Jadi bukan setelah khutbah. Waktunya adalah begitu imam salam dari salatnya, di situ mulai masuk waktu penyembelihan. Jika sekiranya ada orang misalnya tidak mendengarkan khutbah, tapi dia begitu selesai sholat bersama dengan imam dan berangkat dia untuk menyembelih sembelihannya, maka sah sembelihannya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hajjaj ibn Minhal wa haddathana Syu'bah qala akhbarani Zubayd قال سمعت الشعبي عن براء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذه فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذهبت قبل أن أصلي ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. Berkata Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala, dan dia mengatakan, inna awwala ma nabda'u bihi min yawmina hadha an nusalli. Awal pertama kali yang kita mulai di hari kita ini, di hari raya Idul Adha, an nusalli, kita melakukan salat Id. Tsumma narji' fananhar. Kemudian setelah khutbah ini kita pulang dan kita menyembelih sembelihan. Faman fa'ala hadhihi faqad asaba sunnatana. Maka barang siapa yang melakukan ini, yakni nanti setelah selesai salat baru dia menyembelih sembelihannya, faqad asaba sunnatana, dia telah mencocoki sunnah kami, sunnah kita, sunnah kaum muslimin, mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nahara, yakni barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli, itu hanya sekedar daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya, tidak merupakan daging kurban, daging biasa sama seperti hari-hari yang lain yang dia sembelih padanya, apakah untuk dimakan sendiri atau untuk dijual atau macam-macam. Barakallahu fikum. Al-muhim, siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sembelihannya bukanlah sembelihan kurban. Tapi kata Rasulullah menegaskan, lahmun yuqaddimhu li ahlihi, daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai, tidak ada sama sekali pahala sembelihan kurbannya. Dan ini diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Walillahilham, bahwa tidak ada yang bakal menyembelih hewan kurbannya kecuali setelah sholat Id. Barakallahu fikum. Rame-rame orang menyembelih sembelihannya masing-masing. Barakallahu fikum. Laisa min nusuki bi syai, faqala Abu Burdah. Maka berkata Abu Burdah, karena Abu Burdah ini yang telah menyembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Sebelum sholat id. Begitu selesai sholat subuh langsung dia potong sembelihannya. Baik. Maka Abu Burda mengatakan, ya Rasulullah, dzabahtu qabla an usalliya. Ya Rasulullah, aku telah menyembelih sembelihanku sebelum aku sholat id. Baik. Karena dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sah sebagai hewan korban, maka beliau pun mengatakan, wa indi jadah. Aku memiliki kambing muda belum cukup satu tahun umurnya, tetapi khairu min musinnah, lebih bagus daripada yang telah berumur satu tahun, mungkin karena bongsor dia gemuk besar, dari yakni sehat. Khairu min musinnah, kata Abu Burda. Faqala ij'alha makana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kau sembelih itu saja sebagai ganti dari hewan sembelihan yang kau sembelih sebelum waktunya. Ij'alha makana walan tajziya aw tufiya an ahadin ba'dak, dan tidak boleh untuk siapapun setelah engkau ini, hanya engkau yang boleh. Barakallahu fiik. Musinnah betul-betul harus diperhatikan. Baik. Kalau kambing harus satu tahun ke atas, kalau sapi dua tahun ke atas, dua tahun lebih masuk ke tiga tahun. Kemudian barakallahu fikum, unta lima tahun. Jadi barakallahu fikum. Maka tidak diperbolehkan menyembelih sebelum waktunya. Qala rahimahullahu taala qauluhu, babu man dzabaha qabla sholati a'ada. Bab, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaknya dia mengulangi atau mengganti sembelihannya. Baik. A'ada dzabah, mengulangi sembelihan. Harus dia ganti sembelihan tadi. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an Muhammad an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dzabaha qabla as-salati falyu'id atau falyu'id faqala rajulun hadha yawmun yushtaha atau yushtaha fihi al-lahm wa dzakara hana min jiranihi faka'annan Nabi SAW adarahu wa indi jada'ah tayyib khairun min syataini farakhasalahu Nabi SAW bala adri balagatir rukhsa amla thumma inkafa ila kabshaini yani fadabahahuma thumma inkafa annasu ila gunaimasin fadabahuha. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, man dzabaha qabla sholati falyu'id, falyu'id. Maka barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka silahkan dia mengulangi sembelihannya. Cari sembelihan lain. Barakallahu fiik, untuk dia sembelih, karena yang pertama tadi tidak dianggap. Faqala rajulun hadza yawmun yushtaha fihi Allah. Maka berkatalah salah seorang di antara hadirin, yakni Abu Burdah, jadi ya Rasulullah, hari ini adalah hari orang-orang sangat pengen dan senang untuk makan daging. Hari raya. Barakallahu fiik. Wa dzakara hanatan min jiranihi. Kemudian beliau menyebutkan tentang kondisi tetangga-tetangganya yang dia berbagi dengan tetangga-tetangga agar supaya sarapan pagi ya sudah dengan daging maksudnya. Taib. Biasanya kalau barakallahu fikum penyembelihan setelah sholat, oh biasanya makannya itu nanti setelah duhur, paham? Paling cepat dimakan setelah duhur atau menjelang duhur paling cepatnya. Jadi kalau begitu selesai kemudian ada yang menyembelih, apalagi kalau cuma kambing, rabu-rabu insyaallah bisa langsung orang. Tapi biasanya kan sarapan dulu orang. Barakallahu fikum. Pulang dari Barakallahu fikum. Pulang dari sholat id, sarapan dulu. Selesai sarapan baru ke penyembelihan karena orang butuh tenaga. Barakallahu fikum, butuh kekuatan. Baik. Kata beliau, hada yawmun yushtaha bihil lahm. Ini hari adalah hari orang senang, pengen, suka makan daging. Kemudian beliau, yakni Abu Burdah, menyebutkan tentang tetangga-tetangganya yang dia berbagi dengannya. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam agarahu, sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi udzur. Baik, memberi udzur. Orang ini pun mengatakan, wa indi jada'a khairu min syataini. Ya Rasulullah, aku memiliki seekor kambing, jada'ah, belum cukup umur, tapi dia lebih bagus daripada dua ekor kambing. Barakallahu fikum, syatain, syatain. Farakhasalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, boleh hanya untuk beliau. Fala adri balagatir rukhsah amla. Aku tidak tahu apakah telah sampai padanya rukhsah atau tidak. Tsumma kafa ila kabsyaini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju dua ekor kambing beliau dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Pada bahuhuma tsumma kafa an-nasu ila gunaimatin pada bahuha. Kemudian orang-orang pun kafa, yakni bersegera mendatangi tempat untuk menyembelih gunaimah, yakni beberapa ekor kambing yang telah dibagi-bagi. Kemudian mereka menyembelih masing-masing. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Al-Aswad ibn Qais qala sami'tu Jundab ibn Sufyan Al-Ajali qala shahidtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr fa qala man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jundub bin Sufyan Al-Bajali, aku hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Yaumun Nahar. Beliau mengatakan, man dhabaha qabla yusalli, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka silakan dia mengulangi sembelihannya. Dia mencari sembelihan yang lain untuk mengganti sembelihannya yang tidak sah. Halal untuk dimakan, boleh. Barakallahu fikum. Tapi nilai pahala hewan kurbannya tidak ada, daging biasa. Kata Rasulullah, syatuka syatu lahmin. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka silakan dia menggantinya dengan yang lain. Wa man lam yadhbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, silakan dia menyembelih sekarang. Barakallahu fikum, menyembelih setelah usai melakukan salat Id. Ya biasanya sekali-kali dengan khutbahnya. Karena orang begitu selesai sholat, ya masih tetap duduk untuk mendengarkan khutbah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Abu Awana an Firas an Amir ibn Anil Bara qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhati yawmin faqala man salla salatana wastaqbala qiblatana fala yadbah hatta yansarif. Faqam Abu Burda ibn Niyar faqala ya Rasulullah fa'altu faqala huwa shay'un ajjaltahu qala fa inna indi jada'ah hiya khairun min musinnataini adbahuhuma adbahuha qala na'am thumma la tajzi an ahadin ba'daka qala Amir hiya khairun nusuk tayyib khairun nusukatain tayyib khairu nasikataihi. Barakallahu alaikum. Berkata Al-Mar'ah radhiyallahu ta'ala anhu, salla Rasulullah dhata yawmin, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Id. Faqala man salla salatana, barang siapa yang salat dengan kami salat Id ini, wastaqbala qiblatana, dan menghadap ke kiblat kami, fala yadhbah hatta yansarif, maka jangan dia menyembelih sampai dia selesai melakukan sholat Id. Faqama Abu Burdah ibnu Niyar, maka berdirilah Abu Burdah ibnu Niyar sambil berkata, ya Rasulullah fa'altu, ya Rasulullah aku telah melakukannya, jadi aku menyembelih sebelum sholat, bahkan lebih pagi-pagi lagi. Faqala huwa syai'un ajjaltahu, kata Rasulullah, itu adalah sesuatu yang engkau terlalu mendahulukannya. Yani engkau melakukannya sebelum waktu. Qala fa inna 'indi yad'ah. Nah, ini sama seperti yang lainnya, tidak diperbolehkan kecuali di waktunya, kalau memang sudah ditentukan waktunya. Sama seperti melempar jumrah. Melempar jumrah itu setelah zawal. Waktunya setelah zawal, setelah apa? Setelah matahari condong dari tengah-tengah langit. Pagi-pagi ada orang mengatakan, oh saya melempar di pagi harinya, ada orang, sedikit sekali. Ya memang tidak ada orang, bukan waktunya. Jadi, coba di waktunya, berjubel orang. Barakallahu fikum. Atau sholat duhur, dia datang ke masjid jam 10 misalnya, tidak ada orang jam 10, jam 11 bahkan. Bahkan nanti setelah azan orang baru datang satu-satu. Baik. Maka diperhatikan waktunya. Kalau memang sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Dan tidak sedikit pula amalan-amalan yang mutlakah. Berlaku. Kapan saja boleh kita melakukannya. Banyak juga amalan-amalan yang demikian. Tidak ditentukan waktunya. Ya, kapan saja boleh. Tapi kalau yang telah ditentukan waktunya, maka harus. Seperti Ramadan, sholat lima waktu, haji, barakallahu fikum. Wa syai'un ajjaltahu. Qala fa inna 'indi jazaa'ah ya khairun min musinnatain adbahuha. Ya Rasulullah, aku memiliki seekor kambing. Itu lebih bagus daripada dua ekor kambing yang telah berumur. Boleh aku sembelih? Oleh na'am. Kata Rasulullah SAW, iya. Tsumma la tujzi an ahadin ba'daka. Kemudian tentunya tidak lagi boleh kecuali engkau. Setelah engkau tidak lagi ada yang boleh melakukannya. Menyembelih hewan yang di bawah umur. Barakallahu fikum. Qala Amir, hiya khairun sukataihi. Berkata Amir, sembelihan ini lebih baik daripada dua sembelihannya. Khair, satu di antara dua sembelihannya. Ini yang terbaiknya. Barakallahu fikum. Karena inilah yang diterima, barakallahu fikum. Inilah yang sah, karena yang pertama tadi tidak sah. Qala rahimahullahu taala, babu wada'il qadami ala safhi adzabiha. Bab meletakkan kaki di atas pundak sembelihan. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Hajjaj bin Minhal qala hadatsana Hammam an Qatadah qala hadatsana Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshayni amlahaini aqranaini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing amlahain. Ini berwarna hitam, kemudian di perutnya warna putih melingkar. Akranain yang bertanduk. Wa yada'u rijlahu ala safhatihima wa yadbahuha biyadihi. Dan beliau meletakkan kaki beliau di bagian pundak kambing dan beliau menyembelihnya. Barakallahu fiik. Ini pembahasan kita sekarang ini tentang masalah waktu penyembelihan. Dan kapan ada yang salah dan keliru dalam masalah ini, silakan dia mengganti dengan yang lain. Itu lebih utama, barakallahu fikum. Kemudian cara penyembelihan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.